Mang penduan na Korintus pasala sang pulo. Den ba tu pira-pira tau lan tanga-tangami, sanga na kumua, barani na ke si kambela ki, porokan na ke si olan ki. Apa ya te aku, melo penawangku, na tang makara to na susi almase, metada na lako kalemi kumua, danggi mi paruku na mangkada makara, ke si tamu miki. Nasaba ku akat Thailand na toro itu mati tau, to sangakan kumua, iya to si paki, susi si paan na to tang matappa, tongan na kumua to linokan, nasaba tuo una pakan lante lino. Apa iya to panggaukan ki, teda na susi panggaukan na to lino, to tang turu puang. Jadi iya ke siolankan ewaling ki, teda ki pake kapesenan to lino ki, apa kuasan na rapuang Allah Ta'ala ki patalo. Ya mojo kuasan na kipaken taloy tegeh na, tom pasala pangajaran tongan. Tomatampo, na tohalangi tau nisen puang Allah Ta'ala. Na iya jo kuasan na kipake tom pabalik pang tangaran na tau, ana menturu lako almasis. Na yapi kisa dia, la sesay sinin na totang turu una pa almasis, ke mituru tongan mito almasis. Lami pikiri totongan na. Iya to tau sanga kalena taun na almase. Lana sanga to kumua. Moi kami taun na todakan almase. Tedaku pumasiri ke tulim puji na kaleku. Nasaba iya to kuasa na benmokan puang. Na iya jo kuasa dibenkan. Lam pemawatangi rakamu. Tangia la solangi kamu. Jana kemi sange kumua. Sinin na to suraku. Kupake rimpakalaja kamu. Susin na kena kuwa tau, barani na matongko to Paulus lan sinin na surakna. Apayan na ratu mo lan tanga-tangata, tang matongko mi, na tedalalo na kebatuan to kadakadan na. Iya to tomangkada susi jo, lana ingaran kumua, iya ke ratu mo lan tanga-tangami, la kupogok susi una mo to kuki lan sinin na surakku. Tanto teda ki barani lan papada kaleki, totong puji kalena, liwa ya bango tu ulako tau. Nasabanggaragan niya pesuka kalena, to napake sukatan kalena. Teda kami kisusi jo, teda kipuji ito apa teda nasipato la dipuji. Na iya kempujikan kaleki, yara kipuji to jamanki, to napabarakanan kan puang Allah Ta'ala. Namoy lako kamu, disuakan male, pangpesenan kareba kasalamatan. Jadi, teda kiliwan ni'i totondok disuankan jamai. Ke kisangai kumua, lan kamu totondok dipatantuan mokan. Sanga jolo mokan pangpesenan karebanna almase lako kamu. Teda kipuji ito apa teda nasipato dipuji. Na teda to kipuji kaleki bawi kumua. Iya to aselek jamanna tau lain, sitonganna aseleki. Sibalikanna kiparanuan kumua. Sama tapak-tapak mimolako almase. Ami sang kasirik-sirik nakan. Nasaba jaman kilan tanga-tangami. Si turu to napatan tuan mokan puang Allah Ta'ala. Ia kesusi mi jo. Wading mokan pangpesenan kareba kasalamatan. Jio tondok lain. To misi kambelan. Nateda pa na dipatan tulah kotau lain. Nateda kipuji kalekim pawi kumua. Ia to aselek jaman na tau lain. Si tongan na aselek kiade. Den diukilan surah Allah Ta'ala kumua, iya toto mang puji, yarala na puji to apa na pugau puang. Nasaba iya toto mpuji kalena, teda na isteni kumua, lana tarima raka puang Allah Ta'ala. Yara toto na puji puang Allah Ta'ala, niseni kumua, na tarima puang Allah Ta'ala.